Konsultasi Syariah. Hukum jual beli barang Cina. Pertanyaan, bolehkah menjual barang Cina? Karena diproduksi di Cina, diimpor ke tanah air. Sementara Cina juga negeri kafir. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada asalnya, semua barang yang halal manfaat, halal diberjualbelikan. Terlepas siapapun yang memproduksi, termasuk orang kafir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, penggunaan mata uang emas dan perak telah lama berlaku di Jazirah Arab. Mata uang emas dan perak yang beredar dan digunakan pada saat itu ada yang dicetak oleh Imperium Romawi dan Persia. Ada pula dalam bentuk emas dan perak mentah atau 24 karat yang tidak dicetak. Hanya dua uang ini yang beredar dan berlaku pada masa Nabi dan masa Khulafa Ar-Rashidin. Sementara fulus atau uang yang terbuat dari selain emas dan perak dan umumnya tembaga, hanya berlaku untuk membeli barang yang harganya murah. Demikian pula dalam produk yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian dari luar negeri Islam, seperti jubah dari Yaman yang waktu itu mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, sungguh aku pernah melihat baju yang paling bagus yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baju dari Yaman. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir. Cerita lain disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih sahuliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebut kain sahuliyah karena didatangkan dari Sahul, nama suatu daerah dari Yaman. Ini menunjukkan interaksi kaum muslimin dalam menggunakan produk buatan negara non-muslim sudah menjadi hal yang biasa sejak awal Islam. Selama produk itu halal dimanfaatkan, maka halal untuk diperdagangkan. Bagaimana dengan masalah kualitas? Mungkin bagian ini yang dipermasalahkan. Artinya, produk Cina yang dimaksud bukan masalah didatangkan dari negeri kafir. Karena penanya juga tidak mempermasalahkan produk dari Jepang atau negeri kafir lainnya. Yang menjadi masalah adalah soal kualitas. Di masyarakat kita, produk Cina selalu dinilai kualitas kelas bawah. Dan dalam masalah jual-beli, penjual boleh saja menjual barang dengan produk yang lebih rendah, dengan syarat dia harus jujur kepada calon konsumennya. Kata orang, ada harga, ada rupa. Produk dengan kualitas tinggi, tentu harganya berbeda dengan produk yang kualitasnya rendahan. Sehingga yang penting di sini adalah hindari pembohongan terhadap publik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna, wal makru wal khida'u fin nar." Yang artinya, barang siapa yang menipu, maka dia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuhan, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan yang dijual, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Ternyata tangan beliau menyentuh makanan yang basah. Maka beliau pun bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan, agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Ketika beliau menyebut tidak termasuk golongan kami, ini menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Tidak menjadi masalah menjual barang dengan kualitas lebih rendah, asal konsumen tahu, sehingga dia punya posisi untuk menawar sesuai kelasnya. Demikian, Allahu a'lam.